Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Furqan, dikatakan, وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, kami turunkan dari langit air yang mensucikan. Di sini disebutkan di dalam Al-Quran, dalam ayat tersebut, Al-Furqan ayat 48, dikatakan dari langit. Sedangkan hujan dari atas awan. 6. Taib. Ini tidak ada iskal atau tidak ada ta'aruf di dalam ayat-ayat. Ada kadang menyebutkan di dalam ayat awan atau hujan tersebut dari langit. Dan disebutkan dalam ayat yang telah kita sebutkan, ya, bahwasanya dari sahaban, dari awan yang menurunkan hujan. Dan tidak ada pertentangan dari awan, dia mengatakan dari awan benar, dan dia katakan dari langit benar, sebab awan di langit. Dan kadang disebutkan mana as-sama, sama kadang dalam lafaz bahasa Arab as-sama maknanya yang tinggi di atas. Nah, jadi diturunkan dari langit maksudnya dari ketinggian. Awan dari mana? Dari ketinggian. Dan awan juga di langit. Dan tidak ada pertentangan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika tukang azan atau muazin tidak menyebutkan shalu fi buyutikum di saat hujan atau karena dia tidak tahu? Tidak ada masalah. Hukum mengucapkan azan ini hukumnya sunnah saja. Cuma kita katakan dia sunnah yang telah ditinggalkan masyarakat. Sunnah yang dikatakan Syekh Al-Albani rahimahullah sunnah mahjurah. Sunnah yang telah ditinggalkan. Maka lebih afdal kalau dia sudah ada ilmu, dia lebih baik untuk mengamalkan dan menyebutkan dalilnya kepada masyarakat. Menyebutkan dalilnya dari Sahih Bukhari, saya Muslim. Umat Islam menerimanya. Bukhari Muslim. Dua-duanya. Nah. Jadi tidak ada masalah kalau dia tidak tahu atau tidak mengatakan shalu fi buyutikum. Ya, juga ini ada pembahasan saya belum sebutkan. Apakah jamaah itu, dan ini berkaitan dengan pertanyaan ini, apa ketika ingin sholat di rumah, bolehkah dia juga azan dengan menyebutkan lafaz itu, dan boleh juga menggabungkan dua sholat di rumah? Nah, dan ini telah ditanyakan ya, ditanyakan kepada majelis ulama tentang apakah boleh. 6. Pertanyaannya, ma hukmul jama' fil bait fi ayyamil matar aw ayyamil bard idza kunna jama'ah? Apa hukumnya menggabung dua salat jama' di rumah di saat hari-hari turunnya hujan atau di saat-saat dingin? Musim dingin yang sangat dingin menyulitkan orang keluar. 6. Apakah boleh menjama' salat di rumah jika kami jama'ah, jika kami orangnya banyak berjama'ah, boleh menjama' di rumah? Karena sudah keringanan kan? Sudah ada keringanan, tatkala hujan dia tidak pergi ke masjid, dia sholat di rumah. Mumpung di rumahnya banyak laki-laki, wah, kita sholat berjamaah di rumah. 6. Apakah boleh? 6. Kata majelis fatwa ulama diketahui oleh Syekh bin Baz rahimahumullah, al-masyru' yajma'ul masjid idza wujida musawwaq lil majma' kal matar kasban li thawabil jama'ah. Yang disyariatkan menjama itu bagi ahli masjid, bagi ahli masjid, jika didapatkan hal yang membolehkan jama seperti hujan, ya, untuk mendapatkan, untuk supaya jamaahnya tetap mendapatkan fadilah berjamaah, boleh bagi dia untuk menjama dua solat di masjid. Warifkan bin nas, dan sebagai rifkan bentuk apa tidak memberat-beratkan manusia, untuk meringankan manusia, ya, supaya mereka tidak berulang kali menuju masjid. 6. Adapun kata Syekh, amma jam'u jama'atin fi baitin wahid min adil udzur al-madkur fala yajuz. Adapun berjamaahnya di dalam rumah karena ada uzur yang disebutkan itu hujan, maka ini tidak boleh. Karena apa? Li'adami wurudihi fi syar al-mutahhar. Karena tidak ada waridnya dalil yang mengatakan. Jadi lagi-lagi dalil. Jadi lagi perkara ibadah terbatas kepada taufiqiyah. Apakah sudah ada dalil yang membolehkan? Ada pernah dilaksanakan? Kalau tidak ada waridnya, maka tidak dilaksanakan berjamaah menjamak dua solat di rumah karena ada hujan. Nah, wabillahi taufik, kata majlis fatwa ulama. Wassalamualaikum Nabi Muhammad wa ali washabi wasallam. Bagaimana hukum solat id ketika hujan? Sahihkah hadis bahwa Nabi SAW solat id di masjid karena hujan? Baik, disebutkan ahli ilmi kalau solat id di waktu id hujan, maka mereka disyariatkan untuk melaksanakan solat id Idul Fitri atau Idul Adha di masjid. Nah, untuk tidak memberikan masyakkah kepada manusia. Dan wallahu alam, saya tidak mengetahui tentang hadis yang menyebutkan Nabi SAW solat id di masjid karena hujan. Wabarakallahu fikum. Apakah ada zikir perantara antara solat pertama dan kedua bila menjamak solat? Tayyib, ini asal pertanyaan baik. Apakah ada zikir perantara antara solat pertama dan kedua bila menjamak solat? Nah, jadi tatkala seorang imam dan ahlul jamaah, ahlul masjid ingin menggabung dua solat, waktu antara solat pertama dengan solat kedua tersebut disebutkan bahwasanya hanya pada batas untuk dia mengambil air wudu untuk seseorang yang belum melaksanakan solatnya dengan sempurna. Bagi mereka yang masbuk, diberikan waktu kesempatan untuk menyempurnakan solatnya. Atau bagi mereka yang berwudu, untuk segera berwudu. Maka hanya waktu itu mungkin dia mungkin mengisi dengan zikir-zikir. Boleh. Jadi boleh dia berzikir antara dua solat tersebut, antara dua solat yang dia gabung di masjid karena sebab hujan. Wallahu ta'ala alam. Baik, berkaitan dengan masalah ini, ada juga pertanyaan disebutkan kepada Majelis Fatwa Ahlul Ilm tentang orang yang masuk jamaah, masuk ke sholat, dia menyangka sholat maghrib, tetapi jamaah sudah sholat isya. Jamaah telah sholat isya. Lantas ada yang masbuk datang, masuk masjid. Nah, apa yang dilakukan? Baik, yang dilakukan oleh orang ini, untuk dia mendapatkan keutamaan berjamaah sholat isya bersama imam, dikatakan oleh fatwa di sini, boleh bagi dia untuk melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu bagi yang masuk masjid terlambat, baru kemudian dia bergabung sholat isya berjamaah dengan jamaah, dengan imam. Nah, atau boleh bagi dia untuk langsung masuk kepada sholat isya dan dia menyatakan sholat apa? Sholat maghrib. Nah, kaifiatnya bagaimana? Kaifiatnya di rakaat yang ketiga, karena imam berdiri untuk rakaat keempat, maka dia ini yang baru sholat maghrib, dia duduk menunggu, karena dia sudah tiga rakaat, dia duduk menunggu sampai imam duduk tahiyat akhir di rakaat keempat, baru dia juga melaksanakan kaifiat duduk tahiyat akhir dan juga membaca zikir doa di dalam tahiyat akhir, baru dia memulai at-tahiyatu lillah wassalatu wattaibat bersama imam. Jadi bukan dia menyelesaikan sendiri salat maghrib, tapi yang disebutkan ahli ilmu, dia menunggu bersama imam supaya mendapatkan keutamaan berjamaah bersama imam. Wallahu ta'ala alam. Apakah salah bila lafaz hayya 'alas shalah? Kenapa hayya 'alas shalah? Ini salah tulis. Shalah itu aula. Shalah. Nah, tapi hayya 'alas shalah, apakah salah bila lafaz hayya 'alas shalah tidak diganti bila kita azan di waktu hujan deras? Sudah kita jawab ya. Apa hukumnya? sunnah dan tidak ada masalah kalau tidak menggantinya. Dan kalau dia ingin menambahkan lafaz azan tersebut, lebih baik jangan dia mengganti lafaz hayya 'alas shalah. Lebih baik dia menyelesaikan azan baru mengatakan sallu fi buyutikum untuk terjaga dari fitnah atau tuduhan dari masyarakat awam. Apakah rasa berat masyaqqah itu dihilangkan karena hujan? Misalnya karena memakai payung atau karena rumahnya dekat dengan masjid? Atau apakah baginya tetap wajib hukumnya untuk menghadiri sholat jamaah? Ya, ini tidak dikait-kaitkan ya. Apakah ada hujan, apakah ada payung, ataukah ada mantel? Ya, yang jelas intinya hujan tersebut sifatnya memberikan masyaqqah, maka boleh seseorang bagi dia untuk tidak berangkat ke masjid. Boleh. Walaupun jarak rumahnya dekat. Boleh. Tapi kita juga katakan tadi, kalau dia tetap mau berjamaah, boleh. Iya. Mau pakai payung, silahkan. Nah, mau naik motor, silahkan. Nah. Mana yang lebih utama, menghadiri sholat Jumat ataukah tidak menghadirinya karena hujan deras? Baik, di dalam lafaz yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, tatkala menyuruh muazin untuk mengatakan salu fi buyutikum di saat sholat Jumat, dan manusia terheran-heran mengingkari, kok disuruh sholat di rumah padahal ini sholat Jumat. Ibnu Abbas mengatakan di akhirnya, innaha azmah. Dia mengatakan bahwasanya memang sesungguhnya sholat Jumat ini adalah azmah, suatu kewajiban. Tetapi ada sambungannya. Tetapi syariat ini tidak menginginkan haraj kepada umatnya. Tidak ada haraj, tidak ada kesulitan bagi umatnya. Saya tidak menginginkan bagi umat Islam untuk keluar menuju sholat Jumat dan menyulitkan mereka terkena lumpur misalnya atau becek dan seterusnya. Ya, jadi intinya karena tidak menginginkan kesulitan bagi umatnya. Apakah sholat Jumat atau sholat yang lainnya, boleh dia tidak pergi ke masjid. Nah, wallahu ta'ala, apakah lebih utama menghadiri atau tidak menghadiri? Lantas kalau dia tidak menghadiri sholat Jumat, maka dia sholat apa di rumah? Sholat duhur 4 rakaat. Tidak ada pertanyaan. Apa hukumnya orang yang sholat Jumat, lantas setelah sholat Jumat selesai, dia bangkit untuk melaksanakan sholat duhur? Iya. Ya, ini adalah perkara yang diadakan. Setelah sholat Jumat, ada lagi yang bangkit melaksanakan sholat duhur 4 rakaat. Tidak ada dalilnya. Tapi ini ada pertanyaan, bolehkah wanita menjama sholat di rumah karena hujan? Ya, ini juga sebenarnya banyak ya fatwa-fatwa para ulama ya. Karena waktu disebutkan oleh fatwa majelis ulama dikutip oleh Syekh bin Baz rahimahullah, bahwa wanita tidak menjama sholat di rumah. Dan ini yang pendapat yang kuat. Walaupun ada ahli ilmu yang mengatakan bolehnya wanita menjama sholat di rumah. Iya. Tetapi yang kuat, wanita tidak menjamak sholat di rumah karena hujan. Sebab tidak ada masyaqqah. Asalnya wanita memang afdolnya untuk sholat di rumah. Tidak ada kewajiban dia untuk keluar ke masjid. Jadi tidak ada asalnya dia kewajiban menuju masjid. Sehingga tidak ada masyaqqah bagi dia. Nah, dan hendaknya dia tetap melaksanakan. Walaupun ada ahlinya mengatakan bolehnya. Kalaupun misalnya itu kuat, tapi hendaknya dia mengambil kehati-hatian. Jangan-jangan itu tidak boleh. Karena ada fatwa para ulama yang lain. Lebih baik para wanita tidak menggabung dua sholat karena hujan. Dia merasakan sholatnya di waktunya masing-masing. Karena ada ulama yang melarang. Khawatir dia terjatuh ke dalam pengharaman sehingga dikatakan nanti sholatnya batal kalau begitu. Kalau menurut pendapat yang melarang. Ya kan? Jadi mengambil kehati-hatian. Mending jangan menggabung. Iya. Dan ini termasuk fikih seorang dalam beribadah, dia mengambil ikhtiyat, kehati-hatian. Jangan-jangan terjatuh ke dalam keharaman fatwa ulama yang mengharamkan. Nah. Baik, sebelum maghrib sudah terjadi hujan dan ada niat untuk menjamak sholat, tetapi sebelum sholat maghrib selesai hujan sudah berhenti, apakah terus boleh dijamak isya? Apa jawabannya? Hah? Apa jawabannya? Apa? Kenapa tidak boleh? Hah? Apa tadi kita katakan? Disyaratkan bolehnya menjamak sholat manakala ada sebab di saat ingin ihram di sholat yang kedua, takbiratul ihram yang kedua. Jadi sini sholatnya telah berhenti di pertengahan sholat maghrib, berhenti hujan. Berarti sebab ada atau tidak ada? Tidak ada sebab. Tidak ada sebab untuk membolehkan menjamak. Sehingga dia tidak menjamak. Dia tidak menjamak. Kalau dibalik lagi, awal maghrib tidak hujan, pas selesai salam hujan, boleh menjamak? Boleh. Kenapa? Ada sebab. Nah, masya Allah. Ahsantum. Bagaimana jika kita dalam perjalanan ke masjid yang lumayan jauh dan tiba-tiba di tengah perjalanan turun hujan lebat? Berlindung. Nah, itu jawabannya. Karena sudah ada uzur dia tidak ke masjid, boleh untuk dia tidak ke masjid, dia lebih baik berteduh. Nah, atau kalau yang meneruskan silahkan mencari bemor. Nah, boleh. Sudah juga ini, apakah orang yang memiliki payung jas hujan atau mobil dan terjadi hujan deras, apakah tetap ada uzur bagi dia? Jawabannya, tetap ada uzur. Dia dikaitkan punya mobil, helikopter. Baik. Yang jelas, intinya hujannya membawa masyakkah. Itu perkataan ahli ilmu. Ada haraj. Nah, ada berat. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah melaksanakan qabliyah isya setelah jamak karena hujan? Demikian pula mengqada ba'diyah maghrib setelah isya karena mengharapkan keutamaan menjaga 12 salat sunnah sehari semalam. Wallahu ta'ala alam. Ini anda belum lihat tentang permasalahan seperti ini. Jadi gambarannya, setelah salat maghrib, jamaah ahlul masjid, imam meniatkan untuk menggabung dengan salat isya. Apakah boleh jamaah melaksanakan sholat sunnah setelah maghrib 2 rakaat dahulu? Ya, zahir dari pelaksanaan jamak yang disebutkan ahli ilm, langsung setelah itu tidak melaksanakan sholat sunnah, mereka langsung menjamak sholat. Hanya ada kerenggangan waktu bagi mereka yang ingin berwudu, bagi mereka yang masih masbuk menyempurnakan sholatnya, menunggu. Hanya itu yang disebutkan. Wallahu ta'ala alam. Hanya itu yang anda tahu. Hujan deras terjadi pada hari Jumat, namun hujannya turun saat azan dikumandangkan. Selang beberapa menit setelahnya dan khatib sudah di atas mimbar, hujan pun berhenti. Apakah tetap ke masjid untuk sholat Jumat? Baik. Jadi sebabnya hujannya telah berhenti, sebabnya sudah hilang. Dan sholat Jumat belum ditegakkan, maka tidak ada juga apa masyakkah bagi dia untuk keluar, maka dia lebih baik menuju sholat Jumat, menuju ke masjid karena belum ditegakkan sholat Jumat. Nah, walaupun awalnya tertahan oleh hujan dan khatib tatkala membawa di atas mimbar di pertengahan khutbah berhenti hujannya, maka boleh kemudian dia menuju masjid. Wallahu taala alam. Saya rasa ini yang anda bisa sampaikan. Wallahu taala bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.